Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang pertama dari silsilah ilmiah beriman dengan takdir Allah adalah tentang pengertian al-qadha' dan al-qadar. Al-qadha' dan al-qadar adalah dua kata yang apabila berdampingan, maka masing-masing memiliki makna tersendiri. Al-qadha' secara bahasa, di antara maknanya adalah memutuskan, menyelesaikan, menyempurnakan, dan mewajibkan. Allah berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Rabbmu mewajibkan supaya kalian tidak menyembah kecuali kepadanya. Surat Al-Isra ayat yang ke-23. Dan Allah berfirman, "Wallahu yaqdi bil haqq." Dan Allah memutuskan dengan benar. Surat Ghafir ayat yang ke-20. Dan Allah berfirman, "Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra." Maka apabila kalian menyelesaikan manasik haji kalian, hendaklah kalian mengingat Allah seperti kalian mengingat bapak-bapak kalian atau lebih banyak. Surat Al-Baqarah ayat 200. Adapun secara syariat yang dimaksud dengan al-qadha adalah apa yang Allah putuskan pada makhluknya, baik berupa pengadaan, peniadaan, atau perubahan, sesuai dengan qadar atau ketentuan Allah sebelumnya. Al-qadar secara bahasa adalah menentukan. Adapun secara syariat, maka al-qadar adalah apa yang sejak dahulu atau azali sudah Allah tentukan akan terjadi. Dengan demikian, al-qadar lebih dahulu daripada al-qadha. Karena al-qadar adalah ketentuan Allah sejak azali, sedangkan al-qadha adalah keputusan Allah setelah itu berupa pengadaan atau peniadaan atau pengubahan. Dan keduanya saling melazimi, tidak bisa dipisah satu dengan yang lain. Apa yang Allah tentukan akan Dia putuskan, dan apa yang menjadi keputusan Allah, maka itulah yang Dia tentukan sebelumnya. Namun, apabila kata al-qadha' atau al-qadar datang sendiri dalam sebuah kalimat, maka maknanya mencakup makna kata yang lain. Al-qadha' adalah ketentuan Allah sejak dahulu dan keputusannya. Demikian pula al-qadar adalah ketentuan Allah sejak dahulu dan keputusannya. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.